Siapa dia? Dian Master Paijo Londo. Bersama Mas Paijo Londo. Ayo Dian, buat semuanya. Sing ora pengen melarat tak goleke jamu pegel melarat rek. Yo. Tangannya mana, bro? Oh, kasih Mas Paijo.